Jangan kau datang lagi, tak ingin jumpa lagi, walau untuk perpisahan. Bukan aku tak cinta, tetapi engkau juga yang mulai. Kalau saja aku tahu, kan begini akhirnya. Ku tak sudi, ku tak mau lama ku menunggu. Tinggalkanlah aku detik ini, sayang, demi cinta padamu. Ku rela kau pergi. Tahu kan begini akhirnya. Ku tak sudi, ku tak mau lama ku menunggu. Tinggalkanlah aku detik ini, sayang, demi cinta padamu. Ku rela kau pergi, demi cinta padamu. Ku rela kau pergi.